bersemi, saling menyayangi dan saling berjanji tak akan berpisah sampai di batas waktu. Hangatnya cinta kita berdua saling memendam rasa, terbuai asmara penuh tawa canda dan manja. Ku genggam erat jemarimu, kau terhanyut terlelap di dalam pelukku. Oh kasih, kau dan aku menjadi satu, menjalin kasih sayang ini. Ku ingin selalu bersamamu, wujudkan impian hasrat kita berdua. Sekilas angan melintas di relung mimpi-mimpiku, pula cinta kita bersemi, saling menyayangi dan saling berjanji tak akan berpisah sampai di batas waktu. Hangatnya cinta kita berdua saling memendam rasa, terbuai asmara penuh tawa canda dan manja. Ku genggam erat jemarimu, kau terhanyut terlelap di dalam pelukku. Oh kasih, kau dan aku menjadi satu, menjalin kasih sayang ini. Ku ingin selalu bersamamu, wujudkan impian hasrat kita berdua. Wujudkan impian dalam bimbingan Tuhan yang kuasa.